Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada kajian bagian kedua ini kita melanjutkan kembali pembahasan pada bab ketiga dari bab-bab yang diletakkan oleh Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Bab yang ketiga ini beliau mengatakan zikru iftiraq al-umami fi dinihim wa ala kam taftariqu hadhihi al-ummah. Bab yang menjelaskan tentang perpecahan berbagai umat sebelum umat Islam dalam urusan agama mereka, dan umat Islam ini terpecah dalam berapa jumlah perpecahan kelompok yang ada pada mereka. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang ma'ruf dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Hadis ini dengan berbagai jalan periwayatannya disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Dalam kesempatan ini beliau di tengah-tengah bab atau pada akhir bab ini, setelah menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok seluruhnya di dalam an-nar kecuali al-firqatul wahidah, satu kelompok saja, naam, yaitu al-firqatun najiyah, barang siapa yang berpegang teguh dengan al-jamaah, berpegang teguh dengan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, rahimallahu abdan hadhara hadhihi al-firq wa janaba al-bid' wa lam yabtadi' wa lazima al-athar fa talaba at-tariq al-mustaqim wasta'ana bimawlah al-karim. Allah merahmati seorang hamba yang mewaspadai berbagai kelompok ini, menjauhi berbagai bid'ah, dan dia tidak melakukan ibtida', tidak mengada-ngada sebuah bid'ah, dan dia selalu berpegang teguh dengan al-athar, berpegang teguh dengan hadis, berpegang teguh dengan bimbingan salaf, dan selalu berupaya untuk mencari jalan yang lurus, dan dia memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-karim dalam upaya atau semua upayanya tadi. Dalam upayanya untuk menjauhi seluruh firqah selain al-firqatun najiyah, dalam upayanya untuk menjauhkan dirinya dari bid'ah dan tidak melakukan ibtida', naam, dan semua itu dia lakukan disertai dengan upaya meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersandar kepada dirinya, tidak bersandar kepada ilmunya, tidak bersandar kepada kawan-kawannya, tidak bersandar kepada masyayikhnya, bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukan upaya-upaya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, meminta tolong kepada Allah as-sabat, meminta tolong kepada Allah untuk istiqamah di atas al-manhaj salafi, di atas sunnah, di atas tauhid. Demikian semestinya seorang hamba. Beliau mengingatkan permasalahan ini karena memang masalah beristi'anah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sangat menentukan keselamatan seorang hamba dari berbagai penyimpangan. Beliau dengan menyebutkan hadis iftiraqul ummah, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, ingin menyampaikan kepada kita sekaligus mengingatkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi berbagai kelompok, bagaikan atau seperti jejak umat-umat yang sebelumnya. Sebagaimana beliau akan sebutkan dalam bab yang berikutnya, peringatan kepada umat ini untuk tidak mengikuti jejak umat yang sebelumnya. Dan hendaknya dari hadis yang beliau sebutkan ini, setiap hamba berusaha dengan sungguh-sungguh dengan upayanya dan doanya untuk termasuk dalam al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? Yaitu man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi. Demikian kata Rasulullah. Barang siapa yang akidah dia, iman dia, prinsip-prinsipnya, ibadahnya sama dengan kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Hadis ini datang dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seluruh riwayat hadis ini ditegaskan oleh para ulama minimalnya adalah hadis yang hasan. Minimalnya dengan berbagai jalan periwayatan hadis ini, hadis atau kedudukan hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah. Kemudian pada bab berikutnya, bab yang keempat, beliau menyatakan bab khawfi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa tahdhirihi iyyahum sunana man qablahum minal umam. Bab tentang kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, sekaligus tahdzir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini dari mengikuti jejak sunnah kaum-kaum yang sebelum mereka. Kemudian beliau al-Imam Al-Ajuri rahimahullah menyebutkan hadis-hadis dalam permasalahan ini, hadis Abi Hurairah dan yang selainnya, hadis Amr bin Al-As, naam, hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhum jami'an, yang lafadznya mirip, saling mendekati. Antara lain di sana disebutkan latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qulna al-yahud wan-nasara ya Rasulullah, qala fa manil qaum. pasti kalian akan mengikuti jejak umat-umat yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang seekor binatang yang diberi nama Ad-Dhab, Ad-Dhab seekor binatang ya, mirip biawak tapi lebih kecil, namun dia bukan biawak. Hidup di padang pasir, hidup di negeri-negeri Arab, di sana banyak Ad-Dhab. Dia biasa tinggal di lubang-lubang. Dan Rasulullah mengabarkan Naam bahwa kalian akan mengikuti mereka sampai-sampai kalau toh mereka masuk ke lubang Ad-Dhab, pasti kalian akan mengikuti jejak mereka. Siapa yang kau maksud wahai Rasulullah? Apakah Yahud dan Nasara? Siapa lagi selain mereka? Kalau al-Yahud wa Nasara terpecah belah dalam urusan agamanya, disebabkan al-hasad, disebabkan al-baghi yang sudah kita jelaskan dalam kajian pertama tadi, dan disebabkan juga al-ibtida', mengada-ngadakan amalan-amalan bid'ah, akidah-akidah bid'ah, prinsip-prinsip bid'ah, memberikan penafsiran-penafsiran bid'ah terhadap Taurat dan Injil, melakukan tahrif, maka umat ini pun demikian, melakukan tahrif terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayatnya, penyelewengan makna, penyimpangan maksud dan tafsir, meletakkan ayat-ayat Al-Quran bukan pada tempatnya, mentakwil-takwil hadis Rasul, menafsirkannya bukan dengan tafsir yang difahamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Semua itu adalah ibtida', semua itu adalah upaya mengadakan bid'ah, yang akhirnya dengan sebab itu terpecah belah umat. Berbagai kelompok bermunculan disebabkan oleh al-ibtida' dengan ambisi masing-masing, hasad yang ada pada diri masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Maka Rasulullah mengkhawatirkan apa yang menimpa kepada al-Yahud dan Nasara akan menimpa kepada umat ini, dan telah diberitakan oleh Nabi bahwa pasti umat ini akan mengikuti jejak mereka. Tentu ini musibah yang enggak seorang muslim pun, enggak seorang mukmin pun kecuali dia sedih dengan musibah ini. Dia tidak suka dengan musibah perpecahan. Namun kesedihan dia, ketidaksukaan dia terhadap realita yang diberitakan oleh Nabi ini bukan berarti membuat dia pertama menolak berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan hadis ini bukan hadis yang sahih. Menolak berita Rasul dengan membuat hadis-hadis palsu bahwasanya dari 73 golongan itu yang masuk an-nar hanya satu, dan 72 golongan lainnya masuk al-jannah. Ini semua batil. Ini semua adalah bid'ah. Pemahaman yang bid'ah. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Rasul. Tidak pernah diajarkan oleh al-khulafa ar-rasyidun. Kita menerima berita musibah ini. Dan berdoa kepada Allah untuk diselamatkan darinya. Sekaligus di waktu yang sama, dia mencari al-makhraj, jalan keluar dari musibah itu. Dan jalan keluar itu sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jawabannya, man kana mithlu ana alaihi yawm wa ashabi. Bahwa kelompok satu-satunya yang selamat dari kesesatan di muka bumi ini dan dari an-nar, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, adalah barang siapa yang mengikuti jejak Rasulullah dan jejak para sahabatnya dalam akidahnya, tidak memunculkan akidah-akidah bid'ah dalam imannya, tidak meyakini beberapa poin keimanan yang bid'ah dalam masalah manhajnya, tidak berjalan di atas manhaj yang menyimpang, yang bid'ah, dalam dakwahnya juga demikian, tidak mengikuti cara-cara dakwah yang bid'ah, dalam ibadahnya juga demikian, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini adalah kesimpulan dari bab keempat. Sebelum memasuki bab keempat ini, al-muallif, penulis kitab ini al-imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, mengakhiri dengan kata-kata yang indah dan besar maknanya. Antara lain beliau mengatakan, وَمَنْ تَصَفَّحَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ عَالِمٍ عَاقِلٍ عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ الْعَامَّ مِنْهُمْ تَجْرِي أُمُورُهُمْ عَلَى سُنَنِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَى سُنَنِ كِسْرَى وَقَيْسَرْ وَعَلَى سُنَنِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. Barang siapa di antara orang-orang yang alim, yang aqil, yang berakal, mau untuk mengevaluasi, melihat, meninjau kondisi umat ini, maka pasti dia akan tahu bahwa mayoritas umat ini, keumuman umat ini, kondisi mereka, keadaan mereka berjalan di atas metode dan sunnah atau cara-cara Ahlul Kitabain Al-Yahud dan An-Nasara. Ini diucapkan oleh beliau pada abad ketiga hingga pertengahan abad keempat. Di zaman itu beliau mengucapkan. Lalu bagaimana kalau seandainya beliau Al-Imam Al-Ajurri melihat berbagai bid'ah dan Ahlul Bid'ah di zaman ini yang lebih parah, lebih memprihatinkan dibandingkan kondisi di zaman beliau. Beliau kemudian mengatakan, sebagaimana diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma aqalla man yatakhallas minal bala alladhi qad amman nas walan yumayyiza hadha illa aqilun قد أدبه العلم والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. Kata beliau, betapa sedikitnya orang yang selamat dari musibah ini, musibah yang telah menimpa mayoritas umat, betapa sedikitnya yang selamat dari ini. Ini zaman tersebut, zaman masih banyak ulama, banyak talabatul ilm. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Wala yumayyiza hadza illa aqil qad addabahu al-ilm. Tidak akan mampu untuk memilah-milah perkara ini. Mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang ahlul bid'ah, mana yang ahlus sunnah, mana yang salafi, mana yang bid'i. Tidak akan mampu untuk memilah-milah ini kecuali seorang alim, seorang aqil yang sudah dididik dengan didikan ilmu, bukan didikan atifiyah, perasaan, bukan didikan asabiyah, fanatik kelompok, fanatik daerah, fanatik pondok, fanatik guru, dan seterusnya. Orang-orang yang akil, yang dididik dengan didikan ilmu. Fanatik kekeluargaan, fanatik perkawanan. Tapi yang akan bisa membedakan kondisi ini adalah seorang yang telah dididik dengan didikan ilmu. Sehingga dia tidak akan mengedepankan emosinya atau gengsinya. Tidak. Dia selalu akan mengedepankan ilmu. Tidak akan mampu, kata Imam Al-Ajurri, untuk memilah kondisi dan keadaan ini. membedakan mana yang hak dan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah, kecuali yang beliau sebutkan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum semuanya termasuk yang beliau sebutkan. Yakni orang-orang yang dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, dapat atau bisa membedakan mana al-haq dan ahlul haq, dan mana batil serta ahlul batil. Bab yang kelima, beliau mengatakan, babu zammi al-khawariji wa su'i madhahibihim wa ibahati qitalihim wa thawabi man qatalahum aw qataluh. Bab yang menjelaskan tentang celaan terhadap kaum khawarij serta penjelasan tentang jeleknya madhab-madhab mereka, madhahibuhum, jamak dari kalimat madhab. Kenapa disebut madhahibuhum, madhahibul khawarij? Karena al-khawarij bermadhab-madhab. Al-khawarij terbagi kurang lebih atau lebih dari 20 kelompok. Al-Haruriyah, Al-Ibadiyah, Al-Azariqah. Naam. Barakallahu fikum. Al-Qa'adiyah. Dan yang lainnya. Kelompok-kelompok khawarij. Di zaman kita pun khawarij tetap demikian. Khawarij versi Al-Qaeda. Khawarij versi Hizbut Tahrir. Khawarij versi Al-Ikhwanul Muslimin. Dan berbagai kelompok khawarij yang lainnya. Dengan benderanya masing-masing. Dan ini bukan hal baru. Sejak masa-masa awal Al-Khawarij sudah terbagi dalam berbagai kelompok. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ajuri menyatakan, wasu'i madhahibihim, dan jeleknya madhab-madhab khawarij. Bab ini akan menjelaskan tentang hal ini. Wa ibahati qitalihim, dan dimubahkannya, dibolehkannya memerangi kaum khawarij. Wa thawabi man qatalahum, dan pahala bagi barang siapa yang membunuhi mereka, memerangi mereka, serta pahala ganjaran bagi orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Beliau menyebutkan hadis yang banyak. Tapi yang bisa dipetik dari bab yang beliau letakkan bahwa qitalul khawarij, memerangi kaum khawarij, adalah masyru' syar'an. Disyariatkan dalam syariat Islam ini. Dihimbau oleh Nabi berulang kali. Dalam keadaan kaum khawarij, atas pendapat mayoritas ulama, mereka muslimin. Mereka muslimin. Nah, jangan kemudian ada yang mengatakan bahwa kita tidak akan memerangi muslimin sampai Nabi, kecuali kalau Nabi diutus kembali dan memerintahkan kita untuk memerangi muslimin. Nah, dalam Islam berapa banyak seorang muslim dibunuh atau kelompok-kelompok yang masih tergolong muslim diperangi, dan secara otomatis akan tertumpah darah. Tidakkah kita ingat bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi mani'iz zakah, memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan atau menunaikan zakatnya. Ya, secara otomatis namanya diperangi, ya kan jatuh korban. Dan mani'uz zakah muslimun. Walaupun mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, tetapi mereka muslimun. Nah, dan berapa banyak peristiwa sejarah yang mengabarkan kepada kita tentang Qitalul Bughah, pemberontak yang mereka muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Atau dalam ayat yang sebelumnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu. Ketika ada dua kelompok dari mukminin saling berperang. Ayat yang di dalam surat Al-Hujurat. Sampai Allah menyebutkan fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau masih ada kelompok dari dua kelompok itu yang masih membangkang, memberontak, maka perangi mereka dalam keadaan mereka Allah beri nama mukminin. Ini jawaban beberapa masyayikh terhadap syubhat Muhammad al-Imam sahibu ma'bar yang mendatangkan syubhat-syubhat dalam menafikan al-jihad. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum, perhatikan al-Imam al-Ajurri mengatakan dalam bab ini, wa ibahati qitalihim, bab yang menjelaskan tentang dimubahkannya memerangi mereka khawarij. Jumhur ulama menyatakan mereka muslimun. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum, bahkan Rasulullah menghimbau berulang kali kepada umat ini untuk memerangi mereka kaum khawarij. Aina wajadnam, aina wajadtumuhum faqtuluhum, di mana kalian mendapati mereka, bunuh mereka. Nah, dan bagi orang-orang yang membunuh mereka, kata Rasulullah, akan diberikan ganjaran, ajr, pahala. Dan kalau seandainya dia terbunuh oleh khawarij, maka dia adalah sebaik-baik mayat di kolong langit. Demikian Rasulullah memberitakan. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baik mayat di kolong langit ini adalah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Hati-hati di masa fitan seperti ini ya ikhwan. Kembalilah kepada ulama kibar. Ya talabat al-ilm, wahai para penuntut ilmu, jangan ada di antara kalian yang menjawab problem ini dengan akal kalian. Dan jangan ada di antara kalian yang menyikapi berbagai fitan ini dengan asabiyah. Jangan. Allah Maha senang kepada hambanya yang mau meninggalkan kebatilan, berlepas diri dari batil dan ahlul batil. Itu bagian daripada ibadah. Min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Di antara tali iman yang paling kuat adalah cinta di jalan agama Allah dan benci di jalan agama Allah. Bukan benci dan cinta selain di jalan agama Allah. Cinta karena kedaerahan, cinta karena kesukuan, cinta karena hubungan persaudaraan, karena hubungan kekeluargaan. Lah. Seorang ulama salaf mengatakan, kana abi rafidiyan wa ammi qadariyan, fanajjani Allahu azza wa jal bi Sufyan ats-Tsauri. Dahulu ayahku seorang rafidah, syiah rafidah, syi'i rafidiyan, ayahnya. Dan pamanku seorang qadari, pengingkar takdir. Ayah, paman. Subhanallah, kata beliau, kemudian aku diselamatkan oleh Allah dari fitnah keduanya ini, fitnah ayah dan paman, dengan pertolongan melalui Imam Sufyan ats-Tsauri yang mentahzir ayahnya dan mentahzir pamannya. Tidak asabiyah. Dan sebaliknya, sejarah salaf mengajarkan kepada kita, seorang ayah berlepas diri dari anaknya, seorang paman berlepas diri dari keponakannya. Bagaimana Imam Yunus bin Ubaid marah kepada putranya ketika didapati dia mendatangi rumah Amr bin Ubaid Al-Qadari. Al-Imam Yunus bin Ubaid, salah satu a'immatut tabi'in, marah kepada putranya ketika mendapat berita bahwa putranya dia itu mendatangi rumah seorang tokoh Qadariyah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dalam bab ini Al-Imam Al-Ajurri memberi semacam mukaddimah sebelum menyebutkan hadis-hadis tentangnya. Beliau menyatakan, lam yakhtalifil ulama'u qadiman wa hadisan anna al-khawarij qaumu su'in usatun lillah azza wa jalla wa li rasulih wa in sallu wa samu wajtahadu wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah falaysa dhalika binafi'in lahum wa in adharu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa laysa dhalika binafi'in lahum. Tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama dari dahulu hingga sekarang. Dahulu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, guru-guru beliau selepas masa atba'ut tabi'in, kemudian sampai pada masa beliau pada akhir abad ketiga hingga pertengahan abad keempat Hijriah, yakni sejak tahun 280 Hijriah. Hingga pertengahan abad keempat Hijriah, beliau mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak dahulu hingga sekarang bahwasanya Khawarij adalah kelompok yang jelek, yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka orang-orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, bersungguh-sungguh dalam berbagai ibadah. Semua itu tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka menampakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, semua itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Yakni puasanya, sholatnya, kesungguhannya dalam ibadah, amar ma'ruf nahi mungkarnya, tidak kemudian merekomendasi mereka bahwa mereka adalah berada di atas al-haq. Tidak kemudian merekomendasi mereka untuk kemudian mereka terlepas dari julukan sebagai ahlul batil. Jadi, rajinnya seseorang dalam ibadah, sholat, puasa, zikir, tilawatul Quran, hafizul Quran, seorang yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan yang lainnya. Nampak kezuhudannya, nampak keseriusannya di dalam beribadah, khusyuk, dan seterusnya. Semua itu tidak kemudian menjadikan seseorang ahlul bid'ah berubah menjadi ahlul haq. Lah, semua itu tidak bermanfaat baginya. Al-Khawarij dengan semua itu Rasulullah tetap menyatakan mereka kilabun nar. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Lau adraktuhum laqataltuhum qatla adin. Kalau aku sempat berjumpa dengan mereka, aku akan perangi mereka, aku akan tumpas mereka seperti ditumpasnya kaum 'Ad, habis tidak tersisa. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Al-Ajuri melanjutkan, li'annahum qaumun yata'awwaluna al-Qur'an 'ala ma yahwun wa yumawwihuna 'ala al-muslimin. Kenapa semua ibadah mereka itu tidak bermanfaat untuk kemudian merekomendasi mereka menjadi ahlul haq setelah mereka ahlul batin? Karena mereka adalah orang-orang yang mentakwil-takwil Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka, ambisi mereka, emosi mereka, dan mereka menggambarkannya kepada umat dengan gambaran yang batil. Mereka mempromosikannya kepada umat, takwil-takwil mereka itu. Qala waqad hadzarana Allahu minhum wa hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah mentahzir kita dari kaum Khawarij. Dari mana? Ayat yang mana? Dijelaskan, dinukilkan dari beberapa ulama salaf dan bahkan sebagian sahabah bahwa beberapa ayat Al-Quran itu juga berbicara tentang khawarij atau menjelaskan tentang kejelekan kaum khawarij. Antara lain firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Jika dikatakan kepada mereka, dinasehatkan kepada mereka, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, la, kita justru berbuat kebaikan, kita membenahi, kita membela al-haq, membela orang-orang yang terzalimi, memerangi ketidakadilan, dan seterusnya. Itu mereka. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka adalah mufsidun. Mereka adalah sebenar-benarnya orang-orang yang menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Tapi mereka enggak merasa. Begitu juga ayat hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Maukah kalian kata Allah, kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya di dunia ini dalam keadaan mereka meyakini sedang berbuat amalan baik yang sebaik-baiknya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dalam dua ayat ini Allah memperingatkan umat dari bahaya kaum khawarij. Naam. Qala wa hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah telah mentahzir kita dari kaum khawarij. Terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang tahzir Rasul tentang kaum khawarij. Naam. Qala wa hadzaranahum al-khulafa'ur rasyiduna ba'dahu, dan juga para khulafa'ur rasyidin telah mentahzir kita dari bahaya kaum khawarij. Allah, Rasulnya, Khulafa'ur Rashidun. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Ridwanullah alaihim jami'an. Wahadzaranahum as-sahaba. Dan juga para sahabat mentahzir kita dari bahaya khawarij. Wa man tabi'ahum bi ihsan rahmatullah ta'ala alaihim, dan para ulama yang datang sesudah mereka yang mengikuti jejak para sahabat juga mentahzir kita semuanya dari bahaya khawarij, dan mereka telah lakukan. Nah, sampai-sampai sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan la qitalul khawarij afdalu min qitalil musyrikin. Memerangi kaum khawarij itu lebih utama. Jihad memerangi khawarij itu lebih utama daripada memerangi kaum musyrikin. Kenapa? Karena kaum musyrikin dari luar datangnya. Berpakaian dengan pakaian musuh Islam. Terang-terangan mengatakan sebagai musuh muslimin. Tapi khawarij berpakaian dengan pakaian Islam. Berbicara tentang khawarij, ulama-ulama salaf, sebagian dari mereka menyamaratakan bahwa seluruh ahlul bid'ah yang menyeru kepada bid'ah, pasti mereka akan menghalalkan as-saif, menghalalkan memberontakan, memerangi kaum muslimin, membunuhi muslimin. Antum lihat sejarah Syiah. Dalam sejarah kaum Syiah Rafidah, mereka adalah pemberontak-pemberontak. Sejarah membuktikan bahwa kaum Syiah membunuhi muslimin sampai hari ini. Masih ingat kita peristiwa di Baghdad pada abad keempat, abad kelima. Bagaimana bukan hanya ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu muslim dibunuhin oleh kaum Syiah. Bahkan jutaan muslimin. Jutaan muslimin pada masa itu. pada masa jumlah umat manusia masih sedikit, 1000 tahun yang lalu. Kalau seandainya itu 2 juta di masa kita ini, itu jumlah yang sangat besar. Ketika kita mendengar adanya peristiwa atau malapetaka bencana alam, yang katanya mati 100 ribu orang, 200 ribu orang. Luar biasa jumlah mayat yang sangat besar. Bayangkan antum kaum Syiah membunuhi di Baghdad dan sekitarnya 2 juta muslim. Terkhusus dari kalangan ahli sunnah. Dari zaman ke zaman hingga hari ini. Di Iran dan di berbagai tempat. Di Syria. Termasuk di negeri Yaman. Kaum Syiah Houthi. Ar-Rafidah. Memerangi kaum muslimin, memberontak kepada negara. Menumpahkan darah kaum muslimin. Maka mereka juga berpaham khawarij dalam hal ini. Menghalalkan darah kaum muslimin. Memberontak kepada pemerintah muslim. Membunuhi mereka. Mengangkat senjata. Kaum Syiah Rafidah Al-Hawasah yang kafir. Barakallahu fikum. Dalam syariat Islam diperintahkan, bukan hanya diizinkan, melalui waliul amr untuk diperangi mereka bersama pemerintah, untuk ditumpas mereka seakar-akarnya. Barakallahu fikum. Tidak seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi, salah satu tokoh kebanggaan para pemateri-pemateri radio dan TV Raja, yang menuntut kepada pemerintah Yaman untuk memenuhi tuntutan-tuntutan partai-partai oposisi, yang diantara mereka adalah kaum Syiah Houthi. Anda sudah terbalik. Akal Anda, wahai Abul Hasan, terbalik. Semestinya Anda menghimbau pemerintah untuk menumpas mereka. Bukan malah menuntut pemerintah untuk memenuhi keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan mereka. Anehnya di zaman ini, fitnah terus berkembang. Beberapa pihak yang digolongkan selama ini sebagai masyayikh ahli sunnah, yaitu Muhammad al-Imam, melakukan perjanjian persaudaraan dan hidup berdampingan dengan kaum Syiah Rafidah, yang isinya, isi daripada kesepakatan tersebut, substansi dari kesepakatan dengan Syiah Rafidah tersebut, berisi poin-poin kekufuran. Bukan hanya bid'ah, kekufuran. Bagaimana dalam poin kesepakatan itu dikatakan Rabbuna Wahid. Tuhan kita sama, satu. Kita dengan Syiah. Satu Tuhan kita. Kalau begitu Tuhan kita dengan Tuhan Abu Jahal satu. Karena mereka meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin. Tapi mereka dikatakan oleh Allah sebagai musyrikin. Kuffar. Karena mereka menyekutukan Allah. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Maka Abu Lahab dalam An-Nar. Abu Jahal Finnar. Dan musyrikin Finnar. Begitu juga kaum Syiah. Melakukan kesyirikan-kesyirikan yang tidak pernah dilakukan oleh Abu Jahal sekalipun. Tidak pernah diucapkan oleh Yahudi sekalipun. Muhammad V menandatangani kesepakatan tersebut. Bahwa Rabbuna Wahid. Bahwa Rabb kita adalah satu. Dan dalam mukaddimah kesepakatan persaudaraan dan hidup bergandengan tersebut dimulai dengan mukaddimah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara. Berarti kita adalah saudara Syiah dan Syiah saudara kita. Antum ya ayyuhas salafiyun di tempat ini. Siapkah antum menerima seorang Syi'i di masjid ini? Berjabatan tangan dengannya? Cukup hanya sekedar berjabatan tangan. antum siap? Apalagi sampai mau menyatakan, wahai Syi'i, Rabb kita satu, Al-Quran kita satu, ya subhanallah, ya hada, Al-Quran kita dengan Quran Syi'a Rafidhah Huthi satu, Nabi kita satu. Mereka menuduh Nabi kita berkhianat, menuduh Nabi kita dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Mereka meyakini bahwa imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Dan mereka dalam perjanjian kesepakatan itu disebutkan bahwa musuh kita satu, kita dengan Syiah Rafidhah satu. Ya subhanallah, ya hadza. Kenapa sejauh ini kebodohan Anda? Naam. Barakallahu fikum. Musuh Syiah adalah sahabah. Musuh Syiah Huthi adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab. Anda menyepakati dan menandatangani bahwa musuh kita satu. Dan sekarang ini diantara musuh mereka adalah Waliul Amr, pemerintah muslimin negeri Yaman. Kalau ada yang mengatakan, iya tapi Ustaz, beliau itu menulis karya-karya yang membantah Syiah. Beliau itu tahu tentang itu. Apalagi lebih parah lagi. Lebih parah ya akhi. Kalau dia sudah tahu tentang kebobrokan dan kekufuran Syiah Rafidhah, tapi masih mau menandatangani hal itu. Jadilah Anda pemberani. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Tidak menjamin seorang yang dahulunya telah berilmu, seorang yang dulunya tahu yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu adalah mungkar, yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah, dia akan terus selamat hingga akhir hayatnya. Kita ingat nasihat seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn al-Yaman, idz qala, inna dhalala haqqa dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, kata beliau, adalah ketika Anda telah menilai sesuatu yang dulu Anda tahu itu ma'ruf, sekarang Anda posisikan atau Anda nilai sebagai mungkar. Dan dahulu yang Anda pelajari, Anda tahu, Anda berilmu, itu adalah mungkar, sekarang Anda nilai sebagai perkara yang ma'ruf. Al-fitan ya ikhwan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-khawarij ditahzir umat ini dari bahaya mereka, kesesatan mereka, bid'ah mereka. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, Allah yang mentahzir itu. Kemudian Rasulnya, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian para sahabat, kemudian para ulama sesudah mereka yang mengikuti jejak mereka. Kemudian beliau mengatakan, ثُمَّ إِنَّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ خَرَجُوا مِنْ بُلْدَانٍ شَتَّى. Sebelumnya beliau mengatakan, wal khawarij hum asyurah al anjas al arjas wa man kana ala madhhabihim min sa'iril khawarij yatawarathuna hadha al madhhab qadiman wa hadithan wa yakhrujuna ala al a'immati wal umara wa yastahilluna qatla al muslimin. Dan kaum khawarij, hum asyurah. Asyurah ini sebuah kalimat yang khawarij sendiri menamakan, sebagian khawarij menamakan dirinya dengan nama ini. Namun istilah ini kemudian dipakai oleh ulama untuk menggelari khawarij, bahwasanya mereka itu kelompok yang sampai pada tingkat puncak tertinggi asyar, puncak tertinggi kejelekan dan kejahatan. Al-anjas al-arjas, yang najis dan menjijikkan. Demikian al-imam al-ajuri. Masya Allah, keras Ustaz ya. Masa seperti itu beliau mengatakan sampai najis. Seolah-olah kadang-kadang sebagian kita menilai ulama itu kayak diri kita. Al-imam al-ajuri. Ya. Seorang yang dikenal bukan hanya keilmuannya dan kefakihannya, tapi dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Dipuji oleh ulama akhlak beliau. Kalau kita menilai dengan kebodohan kita, ilmu yang kita miliki yang sangat-sangat sedikit ini, kita akan terheran-heran. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisan beliau tentang khawarij, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Nah, al-khawarij. Tapi sebagian muslimin karena kebodohannya, sampai ada sebuah masjid di salah satu daerah tanpa saya sebut, memblacklist nama saya, karena dalam beberapa yang tulisan yang saya tulis, saya menyebutkan bahwa khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Sampai masjid itu tidak mengizinkan saya untuk mengisi di tempat tersebut. Panitia sudah berupaya merayu takmir, tetapi mereka menolak dan menjawab dengan jawaban ini. Nah, ya subhanallah. Ini ucapan Rasul ya akhi. Al-khawarij kilabun nar. Al-khawarij kilabun nar. Diikuti oleh Abu Umam al-Bahili. Ketika melihat kepala-kepala khawarij yang sudah dipenggal di depan masjid ibu kota negeri muslimin Damaskus, Syria. Abu Umam al-Bahili, seorang sahabi, mengatakan sambil menunjuk kepada kepala-kepala khawarij ini tadi. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Ya subhanallah. Bagaimana kalau seandainya dalam sebuah muhadharah saya bawa foto Usama bin Laden dan saya katakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Apa yang akan terjadi di tengah umat ini? Abu Umam al-Bahili meniru ucapan Rasul. Seorang tabi'i, Abu Ghalib rahimahullah, bertanya kepada Abu Umamah, engkau mengucapkan ucapan ini tentang mereka, apakah kau mendengarnya dari Rasul? Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, laula anni sami'tu min Rasulillah marra au marratain au thalath au arba' lama haddatsukum bihi. Kalau bukan seandainya aku telah mendengar dari Nabi ucapan ini lebih dari sekali, lebih dari dua kali, lebih dari tiga kali, lebih dari empat kali, terus beliau menyebut angka, niscaya aku tidak akan menyampaikannya kepadamu. Aw kama qala rahimahullahu taala radhiyallahu an. Jadi Rasulullah memtahzir khawarij bukan satu majlis, bukan dua majlis. Berapa banyak sahabat meriwayatkan hadis tentang khawarij bahwa beliau telah mendengar dari Rasul berkali-kali. Berarti di majlis-majlis Nabi. Ali bin Abi Talib, Abu Umam al-Bahili, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Berarti memang Rasulullah itu sering dalam majlisnya mentahdir, mentahdir, mentahdir. Ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Dengan beragam bentuk redaksi yang beliau ucapkan, diriwayatkan oleh banyak sahabatnya. Nah, sebagian ulama sekarang, terkhusus di negeri Yaman, kalau ditanya tentang ahlul bid'ah, tentang hizbin, ya, jawabannya sudah, kamu sibukkan belajar ya akhi. Utlubul ilm, utlubul ilm. Belajar, belajar, belajar. Nah. Ya subhanallah. Ini sudah sebuah prinsip dan metode yang keluar dari bimbingan salaf dan ulama al-kibar. Apa beratnya Anda menjawab, kif ya syekh tentang fulan? Fulan hizbi intabihu minhu, hati-hati dari orang ini. Lanjutkan pelajaran. Lanjutkan pelajarannya. Nanti ada yang tanya atau tanpa pertanyaan. Kalau memang itu berbahaya bagi umat, bagi thalabatul ilm, jelaskan. Fulan hizbi ya ikhwan. Gini, jelaskan. Kemudian lanjutkan pelajaran lagi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kita akhiri wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.